kamar perindu di taman hati kecurigaan mencari arti kesetiaan kasihmu. Ku nanti pasrah bawa bahagia tapi derita menjenguk cinta, akhirnya terpisahlah kita entah mengapa. Ku nanti di